بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قنبتنا عزكم الله. Ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan terkait dengan thabat wal istiqamah. Yang pertama ialah yang dimaksud dengan thabat wal istiqamah ialah thabatun alal haq fil amali wa da'wah. Thabat, tegar, kokoh, istiqamah, tabah di atas kebenaran al-haq sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf dalam amal dan dakwah kita. Bukan tabah di atas apa yang selama ini ada pada kita secara mutlak dengan tanpa menyesuaikan dengan al-haq. Barakallahu fikum. Maka di sini wajib mengevaluasi amal-amal kita. Apakah amal kita sudah ikhlas sesuai dengan sunnah, namanya amal saleh. Ketika sudah dinyatakan sebagai amal saleh, dikerjakan dengan keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah, maka kita thabat di atas amal yang seperti itu. Tetapi ketika amal kita enggak sesuai dengan sunnah, ada yang kurang, maka wajib atas kita untuk memperbaikinya. Memperbaiki amalan dari perkara yang menyimpang menuju perkara yang sesuai dengan sunnah, juga perkara kewajiban, itu namanya taubah. Namanya taubat dari kekurangan atau penyimpangan menuju kebenaran. Sangat diwajibkan, sangat dianjurkan. Juga terkait dengan dakwah kita, barakallahu fikum, harus ada evaluasi. Tayyib, terkait dengan dakwah yang kita kerjakan selama ini, apakah betul-betul dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwah salafiyah sesuai dengan bimbingan Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaf ataukah tidak? Kalau sesuai dengan itu semua, maka kita thabat istiqamah pada dakwah yang kita jalani yang di atas al-haq. Tapi kalau tidak, maka wajib untuk memperbaikinya, wajib untuk mencocokkannya dengan bimbingan sunnah. Kewajiban memperbaiki yang kurang atau yang salah, perkara kewajiban juga. Itu namanya rujuk ilal haq, kembali pada kebenaran, atau at-taubah. Ini yang utama, ikhwan. Sehingga thabatnya kita thabatun alal haq dalam semua aspek, fil amal, fil da'wah, fi kulli syai', dalam semua segala sesuatu. Thabatnya kita, istiqamah kita harus di atas al-haq sesuai dengan yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wastaqim kama umirta." Wastaqim kama umirta. Dan hendaklah engkau wahai Nabi istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu. Ada kata-kata kama umirta, istiqamah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada seseorang yang amalnya batil, amalnya banyak yang menyimpang, amalnya enggak sesuai dengan sunnah, dia tetap tabah di atasnya, kokoh di atasnya, itu bukan namanya keistiqomahan. Itu namanya at-tamadi alal batil, terus menerus di atas kebatilan, di perkara yang menyimpang, termasuk alamah Ciri-cirinya orang-orang yang jahat, yang jelek. Bukan istiqamah namanya. Sehingga istiqamah alal haq, di atas kebenaran dalam semua aspek yang ada. Perkara yang kedua yang perlu sampaikan di sini ialah bahwasanya ats-tsabat wal istiqamah min simati ahli sunnah. Keteguhan, ketabahan, keistiqomahan di atas kebenaran itu merupakan ciri khasnya ahli sunnah. Kenapa demikian? Dikarenakan sandaran mereka dalam semua hal ialah Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf yang poin pertama tadi, sehingga menjadi ciri khas mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam semua hal selalu bersandar pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini yang membuat mereka satu akidahnya, satu manhajnya, satu dakwahnya, satu langkahnya. Ini pula yang membuat mereka selalu kokoh di atas kebenaran, thabat alal haq dalam dakwah mereka, dalam amal mereka. Tidak ada pada ahlu sunnah yang namanya talawun, berwarna-warni sesuai dengan kadar kemaslahatan, berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsu. Tidak ada. Bahkan salafun salih sangat mencela yang namanya talawun, dhammut talawun, berubah-rubah sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan hawa nafsu, bukan dengan al-haq. Dhammut talawun itu merupakan dalalah yang sesungguhnya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Abdul Razzaq dalam musannafnya, Al-Hakim dalam mustadraknya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna dhalalata haqqa dhalalah, sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan, anta'rifal yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm, engkau meyakini ma'ruf, perkara yang baik yang sebelumnya kamu katakan mungkar, wa antungkir al-yawma ma kunta ta'rif, engkau katakan mungkar pada hari ini yang kemarin, yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Wa iyyakum at-talawun, dan hati-hati kamu dari sikap talawun, berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsu dan maslahat yang ada. Fa inna dinallahi ta'ala wahid, dikarenakan agama Allah cuma satu. Maka ahlus sunnah thabitin, ciri khas mereka adalah orang yang kokoh, tabah, tegar di atas al-haq, pada dakwah mereka, pada amal mereka, dalam semua kondisi, dalam kondisi yang lapang, sempit, kondisi tenang, kondisi fitnah, dalam semua keadaan thabitin alal haq, tetap kokoh, tegar di atas kebenaran. Mereka bukan mudzabdzabin, bukan orang yang linglung, yang bingung, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kesana kemari. Ini sifatnya kaum munafikin. Ahlu sunnah bukan mutalawinin, bukan orang yang berwarna-warni sesuai dengan hawa nafsu dan kemaslahatan. Yang seperti itu merupakan sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan maslahat yang mereka kehendaki, berubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada mereka. Hadza ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah thabit istiqamah di atas al-haq dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, pada dakwah mereka, amal mereka, manhaj mereka, dan semua aspek kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Kuncinya dikarenakan mereka memang selalu terbimbing dengan bimbingan kitab sunnah, dengan pemahaman salaf, dan sabatnya mereka itu di atas al-haq. Ini nampak pada sejarahnya para anbiya wal mursalin, nampak pada sirah nabawiyah, nampak pada sejarahnya salafun salihin. Ketika ada sekian banyak peristiwa, kejadian, fitnah, mereka memberikan contoh kepada kita sabat al-haq, maka menjadi ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ada poin yang kedua. Poin yang ketiga yang juga penting disampaikan di sini adalah ahammiyatu ad-du'a ilallahi tabaraka wa ta'ala bithabat. Pentingnya selalu memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jal keteguhan hati. Thabat. Hadha da'bul anbiya'i wal mursalin, kebiasaan para nabi dan para rasul. Wa hadha da'bus salaf, juga kebiasaan salafun salih. Sedikit pun mereka tidak bersandar pada kemampuan mereka, daya upaya mereka pribadi. Kalau mereka tahu, mereka lemah. Mereka tahu imannya naik turun. Mereka tahu ilmunya enggak seberapa. Para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencontohkan kepada umatnya senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa memohon kepada Allah thabat, keteguhan keistiqomahan, keteguhan hati. Doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa yang sebelum dan setelahnya, nabi rasul, terus memohon kepada tsabat, tsabatul qalb, keteguhan hati. Apalagi yang selain Nabi dan Rasul yang belum ada kejelasan status semacam kita-kita sekarang ini, lebih-lebih lagi dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk thabat dan istiqamah, terutama di masa-masa fitnah, terutama ketika menghadapi ragam fitnah. Sekali-kali jangan merasa pandai, jangan merasa berilmu, jangan merasa soleh, jangan merasa bertakwa, jangan tertipu dengan ilmumu, jangan tertipu dengan amalmu, jangan tertipu dengan takwa kamu. Kamu itu lemah. Sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fikum. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan Allahumma amitna ala al-islami was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan, penting sekali barakallahu fikum diwujudkan oleh kita semuanya. Asbab kita lakukan. Asbab kita lakukan. Asbabut tsabat banyak. Talabul ilmi, mahadir majalisul ilm, mengkaji ilmu agama Allah yang benar, termasuk asbabut tsabat. Al-amalu salih, beramal salih, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk asbabut tsabat. Berteman dengan orang-orang yang saleh, asbabut tsabat. Lingkungan yang bagus, tinggal di lingkungan yang baik, yang di atas sunnah, asbabut tsabat. Dan yang terpenting tadi itu, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersandar diri kepada Allah, selalu berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tsabat, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah. Di tempat kami sedang ada tren para ummahat mencari SIM. SIM itu apa? Surat izin mengemudi, nah gitu ya. Katanya biar aman saat naik motor. Bahkan ada yang diantar suami saat mencari SIM itu. Masya Allah. Kok bisa tren seperti ini? Banyak sisi yang perlu dipreteli, terpreteli ya. Ketika membuat SIM pasti harus difoto, betul? Betul nggak? Ada enggak SIM tanpa foto? Nah, mungkin. Rata-rata yang saya tahu kalau SIM yang berkaitan dengan bab ini laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Polwan setahu saya tidak ditempatkan di bagian urusan SIM. lanang kabeh. Berarti dia harus membuka hijabnya difoto oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Barakallahu. Ini kemungkaran. Yang kedua, pembuatan SIM tersebut bukan perkara yang darurat. Kalau perkara darurat kan bisa membuka hijab, kalau perkara darurat. Kalau bukan perkara darurat itu perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Kenapa bukan perkara darurat? Dikarenakan mereka tercukupi dengan suami mereka, dengan anak mereka, dengan mahram-mahram yang lain yang mengantarkan mereka ke tempat-tempat yang mereka perlukan. Dipahami? Perkara berikut yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah wanita naik motor, ummahat naik motor. Ini kan pernah disampaikan beberapa tahun silam, ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika beliau datang ke Indonesia ini. Nah, masalah ini kan sempat heboh ketika itu pembahasan ini. Beliau mengatakan tidak boleh, dikarenakan akan menyibak, akan menyingkap hijabnya mereka. Paling tidak akan membentuk tubuh mereka ketika mereka naik motor. Paham tidak ini? Ini aja masih kalau menggunakan fatwa ini jadi tidak boleh. Ha, barakallahu fikum. Paham tidak? Ini membuka pintu, pintu tasahulat bermuda-muda yang mengerikan. Nah kalau dikasih SIM itu bukan lagi naik motor jarak dekat. Paham tidak? Kalau ummahat naik motor kan paling kondisi yang mengharuskan naik motor karena enggak ada suaminya atau yang lainnya, dia harus mengantarkan putranya ke TK-nya, toko apa ke tahfidznya dan segala macamnya, jemput anak dan segala macam. Jaraknya dekat. Kan gitu ya. Jarak dekat. Kalau sudah punya SIM membuka pintu untuk jarak. Jarak apa ini? Buka diam. Jarak jauh. Loh, iya apa enggak? Lah iya. Kalau enggak punya kan, sih, kamu enggak belum punya SIM, jangan jauh-jauh, kamu sini-sini aja. Sudah punya SIM. Jauh dia, Karanganyar, Jogja, Karanganyar, Semarang, Karanganyar. Nah, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, santai dia. Mueng begitu. Difahami enggak? Allahul musta'an. Sehingga ini fenomena yang kurang bagus. Apalagi kalau sampai diantar sama suaminya itu. Lah ya bagi suaminya ini. Malah melegalkan istrinya untuk kemana-mana. Allahul musta'an. Ahsan ditinggalkan, jangan diteruskan. Suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, siap untuk mengantar istrinya ke tempat yang dia perlukan. Tanggung jawab seorang suami. Barakallahu fiik. Tidak siap di rumah. Perempuan itu di rumah ya kawan. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu diam, tinggal di rumah-rumah kalian. Itu para ummahatul mukminin. Apalagi yang selain mereka, diam di rumah. Jangan tasahul. Ini kalau sampai bocor kemana-mana, bahaya loh ini. Bahaya loh ini. Oh, anu salafiyat, salafiyat Indonesia, masya Allah punya SIM semua. Oh, bisa bahaya ini. Barakallahu fikum. Gitu ya. Tuh kok diem. Tolong ditinggalkan. Tolong ditinggalkan. Apa perlunya SIM bagi perempuan? Itu bagiannya kaum laki-laki. Ngerti nggih? Paham enggak? Loh, bahkan yang semestinya sebisa mungkin perempuan itu enggak pegang motor. Sebisa mungkin. Sehingga semua kepentingan, semua hajat laki-laki yang mengurusnya. Antar anak sekolah, jemput anak sekolah, belanja sana, belanja laki-laki. Kalau dia ikut sama sama laki-lakinya, sama suami atau mahramnya. Wallahul musta'an. Jangan membuat sunnah sayyi'ah. Barakallahu fikum. Nah, saya sengaja menghentikan supaya ada waktu untuk tanya jawab. Terlebih yang lain. Hah? Iya. Ini baru dengar saya. Baru dengar saat ini. Oh, nak ngene iki. Allahul musta'an. Amin. Wanita itu di dalam. Hukum asal wanita itu di dalam. Enggak menampakkan diri. hukum asal wanita itu sitr, tertutup. Barakallahu fikum. Dicamkan baik-baik. Tolong jangan bermuda-muda dalam bab yang satu ini. Wallahul musta'an. Sim juga bukan? Masya Allah, kok jadi umahat semua pertanyaannya ini? Tentang umahat maksudnya. Ya insya Allah, sekarang banyak umahat atau akhwat yang memakai rok atau celana rangkapan yang berwarna-warni, kadang bergambar bunga. Masya Allah. Ini dalam apa luar? Kalau menggunakan rok luar warna-warni, ya jelas itu merupakan zina, perhiasan yang ditinggalkan. Tayib, yang dihancurkan tidak mengundang fitnah, sehingga motifnya polos. Saya enggak mengatakan hitam, hitam itu lebih afdal, polos. Karena warna-warni itu keluar dari tujuan utama sitr, ya tujuan hijab bagi wanita. Pakaian bagi wanita dan juga laki-laki adalah sitr, menutupi aurat, bukan zina, perhiasan. Paham tuh? Tapi kalau yang dibahas di dalam, berarti kan dia menggunakan celana rangkepan, kemudian dia menggunakan jubah panjang, hijab, tidak kelihatan, ada labas. Bahkan justru dikatakan oleh sebagian ulama kita lebih bagus, dikarenakan ada rangkepan di dalam. Ketika ada yang tersibak, tidak kelihatan. Difaham insyaallah ya? Faham ya? Ketika apa namanya? Ketika dia membuka hijabnya atau jilbabnya itu di hadapan suaminya. Di hadapan suaminya. Jangan dibuka-buka di hadapan orang lain. Membuat fitnah itu. Difaham ya? Di hadapan suaminya khusus. Dan itu enggak kelihatan. Akan lebih afdal lagi ketika polos sehingga tidak mengundang hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan longgar, ketat, itu bagian bab dalam. Babu maja'afi dalaman. Kalau bab dalaman ya urusannya mereka. Yang penting itu di dalam, bukan ditampakkan di luar. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam. Wallahu ta'ala lamu bisawab. Nah kemudian ada parade rok bunga di kalangan para ummahat gitu. Enggak. Jangan kamu tampilkan, tertutup. Nah, tertutup. Ya kalau pada tersibak bagian kaki kelihatan motif bunga gitu. Ya sudah kan bainan nisa gitu ya. Baru kemudian pamerkan, saya rok saya gini gitu. Lah, maha kata. Itu hanya untuk suaminya dia. Kalau memunculkan fitnah ahsan yang polos. Ahsan yang polos. Masya Allah. Bagaimana hukum seseorang makmum yang berbeda pendapat dalam sebagian kaifiyah sholatnya dengan imam? Contoh makmum berpendapat sedekap ketika i'tidal, imam berpendapat tidak sedekap. Apa yang dilakukan oleh sang makmum itu, mengikuti imam atau pendapat imam atau tidak? Yang seperti ini ada dua pendapat di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan diikuti semua gerakan imam, apalagi perkara-perkara yang sifatnya masih ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan gerakan imam yang dinilai salah pun juga diikuti. Berhujjah dan hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu salat bersama dengan kalian. Kalau mereka benar, maka pahalanya untuk kamu dan mereka. Kalau mereka salah, maka pahalanya untuk kalian

dalam mengajar di pesantren atau tarbiyah atau dakwah secara umum. Yang kamu cari bukan dunia, yang pertama. Sehingga di samping engkau mengajar, engkau berusaha sekuat tenaga memiliki usaha-usaha sampingan, sehingga tidak mengandalkan mukafa'ah. Gitu ya. Antum punya sampingan-sampingan, entah apa kek, apa kek begitu. Barokah insyaallah taala. Karena ya gimana ya? Kalau mengandalkan mukafa'ah terus terang kurang. Terus terang kurang. Karena memang kemampuan mahat dimanapun tuh mahat itu ya segitu itu. Ya segitu itu. Ada kalau gitu. Gitu ya. Coba antum sebutkan nama pondok yang antum anggap besar. Besar, santrinya banyak, berkembang pesat. Tak kasih tahu mukafa'ahnya. Hats. Pondok mana yang antum tahu? Kalau sini saya belum tahu. Siapa? Pondok yang mana? Pondok yang mana? Hah? Jember. Masyaallah. Itu mukafa'ahnya untuk kelas ustadznya ini ya. Segitu. Segitu ya. Atau yang di sini? Di atasnya atau di bawahnya? Hah? Di bawahnya di sini. Di tempat saya juga di bawahnya. Barakallahu. Tapi tolong jangan di share ke grup-grup. Nanti bikin fitnah. Pas untuk antum pribadi aja ya. Artinya memang secara mukafa enggak cukup. Keterbatasan mahat yang ada. Jadi mohon maaf, dari pihak pesantren memang tidak bisa memberikan untuk antum yang layak. Sehingga di sebuah mahat yang dikedepankan itu perjuangannya. Kita berjuang sama-sama, kita berkorban sama-sama. Dipaham insyaallah ya. Makanya di samping mengajar, antum cari usaha-usaha yang lain. Entah dengan entah macam-macam, mau jual madu, mau jual herbal, mau jual cuba, mau jual koran suwa, mau jual gorengan, mau jual apa, enggak ada masalah. Antum manfaatkan maksudnya pondok itu untuk jualan di situ. Barakallahu fikum. Di tempat kita juga demikian. Ada maksud pondoknya gitu ya, sudah semuanya taruh situ. Dari mulai gorengan tempe, gorengan tahu, tahu crispy, tahu tempe crispy, macam-macam itu mereka. Di situ semua. Konsumennya para santri banyak, mereka uang juga banyak, mangan terus, entek aja ya kan. Bawa satu baskom gede gitu, naruh, set habis. Luar biasa. Sehingga pendapatan dari jual gorengan itu lebih besar daripada mukafa'ahnya. Itu yang pertama. Difahami gak? Kedepankan keikhlasan dan perjuangan. Tenaga yang antum keluarkan untuk tarbiyah, untuk dakwah, waktu yang antum berikan tidak mungkin dikasih segitu mukafa'ahnya itu. Terlalu mulia yang antum lakukan ya. Antum minta Allah al-jannah, itu bagi antum yang paling tepat. Yang ini tidak mungkin. Terus sedikit. Dipahami insyaallah ya. Adahwa. Sehingga di samping mengajar, antum cari usaha. Barakallahu fikum. Yang kedua, nah untuk yang ikhwan-ikhwan yang kecukupan, kalau rumah tingkat sih belum tentu ya. Itu mungkin pas ada uang bikin rumah tingkat, begitu rumah tingkat jadi habis uangnya, sepadu aja. Itu bukan jaminannya, ekonominya lancar. Nah itu diminta tahunnya, berikan tahun untuk memberikannya kepada terutama para pengajar dan para pengasuh yang memerlukan agar sering-sering antum bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi sembako gitu ya kan. Itu manfaat, itu fisabilillah. Antum ada zakat, zakal mal, kasihkan sama mereka. Mereka termasuk yang fisabilillah. Barakallahu fikum. Kalau bicara mereka di luar sana dengan kondisi mereka yang seperti itu, mereka termasuk fuqarul masakin. Tapi karena mereka di lingkungan pesantren, enggak nampak kemiskinannya, padahal juga luar biasa mereka berjuang itu. Difahami insyaallah ya. Di sebagian tempat di mahat juga demikian, para ikhwan-ikhwan yang lancar usaha dan segala macam rezekinya melimpah, ada zakat mal, zakat malnya dikasihkan kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Yang berikutnya mungkin dari pihak pesantren, tapi ini kembali pada kebijakan masing-masing ya. Kalau kebijakan di tempatnya kita, para pengajar, para pengurus, biaya pendidikan putra putrinya gratis selama dia di ma'had yang bersangkutan. Nah, ini sangat membantu. Barakallahu'alaikum. Berapapun anaknya, biaya pendidikan ya, beli kitab itu kuat dewe. Biaya pendidikan, bukan biaya makan, biaya pendidikan. Lumayan loh itu biaya pendidikan. Berapa di tempatnya untuk biaya pendidikan sebulan atau orang santri? Berapa? 200? 150? Berapa? Biaya pendidikan berapa? Di sini. Piro? SPP ini piro? Itu selain uang makan loh ya. Antum gabung apa campur? Dipisah? Hah? Lain uang makan, uang pendidikan. Makanlah urusan untuk dia sendiri, pendidikan kan untuk santri. Kita digabung tapi ada klasifikasi. Total 500. 350 untuk makan minumnya mereka. 150 untuk pendidikan. 150.000 biaya pendidikan. Anaknya antum 10. Loh lumayan itu. 1,5 itu termasuknya ya, Pak. Anteng wis antum. Nanti antum tinggal cari tambahan untuk makan dan minumnya mereka. Barakallahu fiikum. Itu di antara kebijakan yang memungkinkan untuk itu. Selebihnya ya berjuang. Berjuang ya, akhi. Jangan mengandalkan yang ada. Sini Ustaz, menderita Ustaz, mukafahnya sedikit Ustaz. Ustaz, mau dikira yang lain banyak apa? Nah, sehingga usaha. Assalamualaikum. Setingkat para ustaz itu, wah jadi bocoran rahasia ini. Tidak apa ya. Di belakang layar tajir-tajir mereka itu. Nah iya, tapi usahanya di balik layar. Ya enggak mungkin mereka buka lapak di depan situ. Ya Allah ya Fan, beli. Ya kayak enak kafe Fan, tuku kafe lah. Di balik layar. Main di belakang. Set. Ya Allah. Karena itu sebuah tuntutan ekonomi. Menurut dia punya istri, apalagi istrinya dua, apalagi tiga, apalagi empat. Gitu ya. Tanggung jawab dia. Dia punya anak, apalagi anaknya banyak. Tanggung jawabnya dia. Satu sisi Evan menjaga kehormatan diri namanya iffah. Kita insya Allah ya, sehingga ketika semuanya ta'awun, insya Allah ta'ala bisa teratasi problemnya seperti ini. Yang penting keikhlasan antum canangkan, antum canangkan, antum canangkan. Dan hidupnya yang kona'ah, yang zuhud. Antum mintanya tiap hari makannya tongseng terus. Bangkrut ya akhi. Dikasih mangan tempe, aduh tempe terus. Lah kamu punyanya untuk bisa beli tempe, jangan minta-minta yang aneh-aneh gitu loh ya. Itu juga yang paling penting. Nah, jadi hidup sesuai dengan kemampuan antum. Ada kemampuan beli sepeda pancal. Jangan bermimpi motor-motor itu yang paling zen itu vario 125, 150 cc vario apa gitu. Jangan, santai aja. Kona'ah dan zuhud. Ada kemampuan, naik sedikit. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Para ummahat juga diminta bersabar, hidupnya prihatin, memberikan motivasi spirit kepada para suaminya ketika berkaitan dengan urusan dakwah. Dipahami ya, pahala itu lebih besar ya ikhwan. Tayyib, janji surga dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang demikian keadaannya itu lebih diutamakan. Barakallahu. Di zaman dahulu kala enggak ada mukafa'ah. Para nabi, para rasul berdakwah dengan sepenuh yang mereka bisa. Kaum salaf juga demikian, enggak ada mukafa'ah untuk mereka. Barakallahu. Maka tiru mereka. Mereka bisa berjuang untuk dakwah, berjuang untuk rumah tangga mereka. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Terkait dengan rok yang berbunga-bunga tadi itu, nah di sini yang dibahas ketika dia keluar rumah boncengan sama suaminya tersingkap, kelihatan motif bunga-bunga bikin fitnah. Lain seperti itu tidak ditinggalkan. Tadi saya katakan kalau memunculkan fitnah jangan. Tayyib, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bikusatan lagi? Belum tak? Hah? Belum adhan? Sudah ini jam 7 kurang seperempat sudah adhan nanti. Coba belum? Hah? Oh, belum dengar yang lain ya? Hayat insyaAllah. Ini adhan dulu nanti insyaAllah. Terkait putri kita, kapan dan berapa patokan umur untuk dihijabi, dicadari? Kalau bicara secara syar'inya ya ikhwan ya, ketika dia sudah mukallaf maka wajib melaksanakan ini semua. Terkait dengan kondisi real di tengah-tengah masyarakat ketika sudah mulai memunculkan fitnah. Ya betul. Ada anak masih 4, 5 tahun, 6 tahun bikin fitnah kaum Hawa, kaum Adam. Oh jangan, langsung kamu hijabi. Difahami insyaallah ya. Tapi kalau tidak ada ini semuanya, maka batasnya maksimal ketika dia mukallafah. Ketika dia sudah balik, terkena beban syariat, maka dia ada kewajiban untuk dicadari. Sebelum itu dilatih. Difahami insyaallah ya. Bab cadar, sholat, puasa, dan semua kewajiban-kewajiban agama itu batasnya ketika dia mukallaf. Paham tuh? Sebelumnya dilatih. Nah, terkait dengan bab yang seperti ini, ketika muncul fitnah dengan keberadaan dia, maka segera kamu hijabi. Para khalifah dilatih. Jangan bermudah-mudah dalam bab yang satu ini. Allahu a'lam bissawab. Ada sebagian akhwat atau ummahat yang memakai jaket di luar jilbabnya sehingga membentuk tubuhnya dengan jelas. Kalau memang sangat diperlukan yang namanya jaket, udara yang dingin, atau dia bepergian dengan suaminya keluar kota, maka saya sangat anjurkan untuk ditutupi jilbabnya. Dipahami insyaallah ya. Kalau itu jaketnya tipis, jadi pakai jaket dulu, baru kemudian jubah, baru jilbab. Tapi kalau kamu memungkinkan, jubahnya baru jaketnya tutupi dengan hijab yang panjang yang dipakai itu, sehingga tidak kelihatan barakallahu fikum jaket yang dimaksud. Tapi kalau dia pergunakan untuk menutupi jilbabnya, ya akan kelihatan barakallahu fikum. Intinya semua yang mengandung fitnah ditinggalkan. Yang kondisinya mengharuskan, maka diupayakan yang paling minim madarat barakallahu fikum. Hukum asal berbicara ketika khutbah Jumat adalah haram. Namun jika khatib mengucapkan salawat, apakah kita boleh berbicara atau salawat atas Nabi? Ada yang mengatakan di kalangan para ulama enggak dijawab, diam. Dikarenakan makomnya makom mendengarkan khutbah. Difahami ya? Kalau di luar itu dijawab. Ada lagi yang mengatakan dalam hati. Dijawab dalam hati. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Di masjid kampung saya, setelah salat maghrib dan subuh, sering membaca terjemahan tafsir Ibnu Katsir atau terjemahan Riyadhus Shalihin. Yang saya tanyakan, bolehkah kita mendengarkan ataukah meninggalkan? Karena yang membaca aja orang awam. Masya Allah. Ini kembali kepada kondisi antum di tempat tersebut. Intinya itu adalah jangan menimbulkan fitnah dengan tindakan antum. Maka dirinci sesuai dengan keadaan antum masing-masing. Kalau antum di tempat tersebut tidak dalam sorotan, mereka ngerti siapa antum, paham siapa antum, adabnya antum, akhlaknya antum, bahkan mungkin dakwahnya antum bagus, masya Allah, mereka memaklumi, lepas, antum tinggalkan. Tapi kalau antum dalam sorotan, tayyib, ini orang mesti pergi, ini mesti pergi, ini mesti pergi, emangnya yang kita baca itu buku sesat apa? Misalkan begitu. Ini Riyadhus Shalihin ini. Gitu. Ini tafsir Ibnu Katsir ini. Oh, jangan. Dalam kondisi yang seperti itu, sudah duduk yang anteng, zikir. Mereka baca-baca zikir. Kalau antum khawatir terjemahannya bukan terjemahan salafiyin, atau antum khawatir yang membacanya salah intonasi sehingga salah makna, sudah dengarkan atau berzikir, fokus dengan diri kamu sendiri zikir, sudah selesai. Paling satu ayat mereka baca, satu hadis mereka baca, selesai. Tidak lama mereka itu, paling enggak sampai 10 menit selesai, sudah teruskan zikirnya itu, bubar setelah itu. Intinya kembali pada kondisi antum tengah-tengah masyarakat. Difahami insyaallah ya. Kalau merasa kalau aman dan memunculkan fitnah, labas. Tapi kalau tidak, antum diam. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sama ketika ada kultum dari ustaz mereka atau penceramah mereka, kalau dibilang kiai besar sih enggak, kiai kampung lah. Ada kultum dan segala macam. Barakallahu fikum juga sama. Kalau antum langsung pergi membuat fitnah, jangan, antum diam, fokus dengan zikirnya antum sudah. Selesai mereka, biarkan selesai, zikir sendiri selesai, antum pulang. Tapi kalau tidak masalah, maka labas antum pergi. Contoh yang tidak masalah, misalkan masyarakat yang lain juga pada bubar, misalkan, ya udah ikut aja sama yang lain ikut bubar, gitu ya. Tapi jangan antum yang dului, jangan. Itu biasa. Tapi di musala sebelah rumah saya. Yang menyampaikan kultum itu satu orang Jumat pagi, itu ustaznya mereka. Udah, dan dia paham yang status itu ya saya ya kita ya yang lain ngerti dia, kalau ada kita orang ngerti dia. Begitu dia selesai salah dikit dia nggak langsung maju, ngerti dia kayak ngasih kesempatan tanya pergi. Masyarakat juga banyak yang pergi. Udah, ngerti langsung pada berdiri pergi. Ayo kawan-kawan berdiri pergi. Saya meraba dulu. Saya kan lain urusannya kan. Beri bumi, kalau Ikhwan kan orang-orang pendatang, saya beri bumi di situ. Saya coba kadang dia juga masbuk soalnya Ikhwan. Dia lagi masbuk, saya pulang duluan. Enggak ada masalah. Zen. Bagus kalau gitu. Ada kalanya ini kok masyarakat tumben kok enggak ada yang pergi. Diam semua. Ya sudah, saya diam. Saya sibuk dengan pikir. Itu guru saya sendiri waktu saya di sana. Biar aja. Sudah selesai. Selesai dia langsung pergi. Pergi dia setelah itu. Ya sudah, pergi aja sudah. Enggak ada masalah. Artinya tidak memunculkan yang namanya fitnah. Itu namanya siasah dalam bermuamalah dengan masyarakat. Difahami insyaallah ya, harus ada siasah. Intinya tidak melanggar syar'i, dan yang kedua tidak memunculkan fitnah tengah-tengah masyarakat. Difahami enggak? Difahami insyaallah. Jadi untuk antum dengarkan khusyuk gitu, masyaallah. Masyaallah. Memang guru saya yang satu ini mengenang masa lalu dengan guru saya. Enggak. Itu enggak boleh antum. Enggak, antum zikir. Jangan pikir dia zikir. Kan punya ilmunya bisa sambil ngoping nyerap ini ngomong apa orang satu ini, jadi bahan tuh nanti lu ngomongnya kayak gitu. Yang nggak di situ atau menyampaikan di luar, mainkan di luar, Karanganyar misalkan, mainkan ada dai fulan, dainya haula, dia ngomong gini, saya dengar langsung, jadi bahan, namanya bahan bukti. Kalau itu yang punya ilmunya, kalau enggak sibuk dengan zikir yang lainnya sudah sampai dia selesai. Barakallahu. Begitu pula ketika antum sholat ya di masjidnya kaum sufiyah, di tempatnya antum hanya ada itu, yang lainnya jauh, yang dekat banget hanya itu. Ya sudah, antum jamaah sama mereka, jamaah sama mereka, antum zikir selesai pulang. Begitu. Difahami soalnya. Kalau antum sendirian, nggak ada yang lain, terus sedikit jumlah ikhwan di situ, atau munculkan fitnah kalau antum membuat sebuah tindakan-tindakan yang enggak sama kayak mereka, ya terpaksa. Antum lagi sholat, selesai sholat, kami kan langsung gini kan, gitu ya, ngejawab lagi, salaman. Antum coba diem, set. Kalau mereka memaklumi, ya sudah, alhamdulillah. Gitu. Diem, begini kan pada mandang semua. Gitu. Dia masih kayak gini, mandang gitu. Wah, ini bahaya ini, bisa memunculkan fitnah. Antum salami. Atau antum kenali karakter daerahnya atau sendiri. Kalau masyarakatnya memaklumi, labas. Kalau tidak, salaman. Sudah. Sudah, zikir setelah itu. Mereka mau ngapain, jangan dipikir, zikir. Selesai antum pulang. Antum pulang. Bagi yang punya ilmu itu jadi bahan berikutnya yang diamalkan oleh kaum sufia ketika selesai salat. Itu gini. Antum bisa menerangkan kemungkarannya di majelis yang lain. Barakallahu. Difahami insyaallah ya. Jangan merasa sok kenceng dalam sunnah. Kalau dulu dikenal salabah fil manhaj. Ustaz, manhaj Ustaz, jangan ini yang gitu Ustaz. Oh, dan tak boleh ya, tak boleh. Salaman, tampil, gitu. Dan segini, tampil, langsung pergi. Nah, iya, kan? Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah terjadi. Antum dikatakan ini, dikatakan itu. Yang kena bukan hanya antum, dakwah secara umum kena. Difaham ya? Sehingga tolong siasah, siasah. Cukup. Nah, iki dawa mana ya, ikhwan? Pembahasan tentang zakat mal, zakat perdagangan, bagaimana zakat mal ya panjang lagi pembahasannya. Ya sudah, kapan-kapan insyaallah ya. Ini panjang harus diuraikan, enggak mungkin langsung gitu panjang. Insyaallah kapan-kapan, ada waktu berikutnya, semoga dikasih kemudahan bisa kesisi kembali. Labas pembahasan khusus seputar masalah zakat. Ngono ah. Enggak janji lo ya kapan waktunya, insyaallah ada kemudahan berikutnya labas dibahas masalah fiqh zakah gitu ya. Iya dah, benar dah. Kapan-kapan. Wallahu a'lam bissawab, semoga manfaat. Yang terpenting adalah sabar, tegar, istiqomah dalam amal tarbiyah dan dakwah. Wujudkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Demikian dari saya, naqtafilahu nasbhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadhalu hafidhukum Allah.